Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Insyaallah taala malam ini kita akan membaca pelajaran ke-12 halaman 57. Taib, di sini ada pertanyaan, Akitabu Muhammadin hadha. Akitabu Muhammadin hadha. Apakah ini kitab Muhammad? Kita baca terlebih dahulu kalimat-kalimat yang disebutkan atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pelajaran ini. Akitabu Muhammadin hadha. Naam, hadha kitabu Muhammadin. Amiftahu sayyarati hadha. La, hadha miftahul bayti. أدراجة زيد هذه نعم هذه دراجة زيد أحقيبة الأم هذه لا لا هذه حقيبة الأب yang artinya أكتاب محمد هذا apakah ini kitab Muhammad. Iya, ini kitab Muhammad. Amiftahu sayyarati hadha, apakah ini kunci mobil? Bukan, ini kunci rumah. Adarrajatu Zaidin hadhihi, apakah ini sepeda Zaid? Naam hadhihi darrajatu Zaidin. Iya, ini sepeda Zaid. Ahaqibatul ummi hadhihi, apakah ini tas ibu? La, hadhihi haqibatul abi. Bukan, ini tas ayah. Di sini diulang kembali pelajaran dengan menggunakan kata tanya A. Apakah? Apakah? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Bisa na'am, bisa la. Nah, di sini sebenarnya sebagai tambahan penjelasan saja terkait dengan mudhaf, mudhaf ilai. Itu contohnya, akitabu Muhammadin a, kitabu Muhammadin, kitab Muhammad. Hadha, nah, hadha, akitabu Muhammadin hadha. Apakah ini kitab Muhammad? Nah, peletakan hadza di akhir itu melihat pada mudhofnya. Mudhofnya, apakah mudhofnya itu mudzakkar atau muannas? Kalau mudzakkar maka menggunakan hadza, akitabu Muhammadin hadza. Tapi kalau mudhofnya muannas maka isim isyarah yang diletakkan di akhir pada contoh-contoh ini menggunakan isim isyarah untuk muannas. Adarrajatu Zaidin hadhihi, apakah ini sepeda Zaid? Ini kalau mau diartikan secara harfiah huruf per huruf, A, apakah darrajatu Zaidin, sepeda Zaid ini, maksudnya ini, apakah ini sepedanya Zaid? Jadi penggunaan isim isyarah pada kalimat-kalimat tanya, pada kalimat-kalimat yang tadi kita baca, itu melihat pada mudhofnya, mudzakkar atau muannas. Mudzakkar atau muannas. Kalau muannas, maka isim isyarahnya muannas. Kalau mudhafnya mudhakkar, maka isim isyarahnya juga harus mudhakkar. Baik, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, yaitu disuruh untuk membuat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah disebutkan. Nomor 1, Al-Akh Abu Saufa, silahkan. Naam, Ustaz. Bismillah. Aqalamul mudarrisi hadha. Naam, hadha qalamul mudarrisi. Aqalamul mudarrisi hadha. Naam, hadha qalamul mudarrisi. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Asha'atu khalihin hadihi. Naam, hadihi sa'atu Khalidin. As-sa'atu Khalidin hadihi. Naam, hadihi sa'atu Khalidin. Baik, berikutnya Al-Akh Aslam. Silakan. Naam, Ustaz. Abaitu Hashimin hadha. لا هذا بيت محمد أبيت هاشم هذا أبيت هاشم هذا لا هذا بيت محمد لا هذا بيت محمد نعم. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan. Nomor 4. Agurfatu Yasirin hadihi. La, hadihi gurfatu Zaitin. Agurfatu Yasirin hadihi. La, hadihi gurfatu Zaitin. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Min dilu maitin hadala. La, hada min dilu hamidin. Amin dilu sa'idin hada. La, hada min dilu hamidin. Naam. Baik, berikutnya kita langsung masuk atau kalimat-kalimat berikut ini kita baca. Al-Akh Imam, silakan dibaca. Qalamu man hadha, sama jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamu man hadha. Hadha qalamu Muhammadin. Pena siapakah ini? Ini pena Muhammad. Naam, Al-Akh Yunus, silakan. Baitu man? Naam, Ustaz. Bismillah. Baitu man dalika? Dalika baitul falahi. Rumah siapakah itu? Itu rumah petani. Baitu man dalika? Dalika baitul falahi. Ada tasydid pada huruf lam. Dzalika baitul fallahi. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Mistaratu. Naam, Ustaz. Mistaratu man hadihi. Hadihi mistaratu Zaidin. Penggaris siapa ini? Ini penggaris Zaid. Mistaratu man hadihi. Hadihi mistaratu Zaidin. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Sayyaratu man tilka? Tilka sayyaratu tabibi. Mobil siapakah ini? Mobil siapakah itu? Itu mobil Pak Dokter. Naam, sayyaratu man tilka sayyaratut tabibi. Masih sama pembahasannya seperti yang sebelumnya, hanya saja kata tanyanya berbeda. Kalau pada halaman 57 kata tanya yang dipakai adalah A, apakah. A yang artinya apakah. Kemudian di sini pada halaman 58 kata tanya yang dipakai adalah man. Man artinya siapa. Qalamu man hadha, siapa bolpen milik siapa ini? Hadha qalamu Muhammadin. Ini pena Muhammad. Pembahasannya masih sama. Melihat pada isim isyarahnya itu nanti melihat pada mudhofnya. Tidak apa-apa sudah terucap dengan mudhof, walaupun nanti pembahasannya beda lagi ini. Ada man. Nah, tapi nggak apa-apa, sama seperti yang sebelumnya, yaitu mudhofnya qalamu hada mudhakkar, baitu mudhakkar pakainya dhalika karena jaraknya jauh misalkan, mistaratu hadhihi. Nah, nanti insyaallah kalau terus menerus mempelajari ya akan tahu, oh kata tanya di sini yang menggunakan man ternyata mannya itu sebagai mudhaf ilai. Qalamu man hadha, baitu man dhalika, mistaratu man hadhihi, sayyaratu man tilka. Nah, itu nanti mannya sebagai mudhaf ilai. Tapi pembahasannya bukan pada pelajarannya kita. Taib. Latihan 2, halaman 58. Buatlah pertanyaan seperti contoh. Contohnya, kitabu man hadha ya Aisyatu. Cukup pertanyaannya, tanpa menyebutkan jawabannya. Kitabu man hadha ya Aisyatu. Dan itu sudah lewat ya, pada pelajaran sebelumnya. Huruf ya. Huruf ya yang digunakan untuk memanggil disebut sebagai huruf nida. Huruf nida, kata yang terletak setelahnya berharakat dhammah tanpa tanwin. Berharakat dhammah tanpa tanwin. Ya Aisyatu, ya Abbasu, ya Muhammadu, ya Aliyu. Taib. Nomor 1 Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Sariru man hadha ya Abbasu. Sariru man hadha ya Abbasu. Ahsan. Al-Akh Aslam, silakan. Nomor 2. Baitu man hadha ya Zaidu. Baitu man hadha ya Zaidu. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Maktabu man hadha ya Maryamu. Maktabu man hadha ya Maryamu. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Sayyaratu man hadhihi ya Zainabu. Sayyaratu man hadhihi ya Zainabu. Berikutnya Al-Akh Imam. Sa'atu man hadhihi ya Sa'idu. Sa'atu man hadhihi ya Sa'idu. Berikutnya Al-Akh Yunus. Nama Ustaz. Qalamu man hadha ya Hamidu. Qalamu man hadha ya Hamidu. Ha-nya panjang kan? Qalamu man hadha ya Hamidu. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Salajatu man tilka ya Sofiyatu. sallajatu man tilka ya Sofiyatu. Betul pertanyaannya, betul, boleh seperti itu. Tapi kalau ingin sesuai dengan contoh, pakainya hada atau hadihi. Berarti sallajatu man hadihi. Sallajatu man hadihi ya Sofiyatu. Boleh tilka, boleh hadihi. Nah. Al-Akh Amma Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz. Mil'aqatu man hadhihi ya Aliyu. Mil'aqatu man hadhihi ya Aliyu. Naam. Al-Akh Abu Saufa, nomor 9. Kursiyu man hadha ya Khadijatu. Kursiyu man hadha ya Khadijatu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Kidru man hadihi ya Yasiru. Kidru man hadihi ya Yasiru. Naam. Latihan 3. Membuat pertanyaan sesuai dengan jawabannya. Sesuai dengan jawaban yang telah disebutkan. Contohnya, baitu man hadha. Hadha baitul mudarrisi. Hadha baitul mudarrisi. Nomor 1, Al-Akh Aslam. Silakan. Tam, Ustaz. Daftaru man... Daftaru man hadha? Hadha daftaru salihin. Daftaru man hadha? Hadha daftaru salihin. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Mil'aqatu man hadhihi? Hadhihi mil'aqatul ummi. Mil'aqatu man hadhihi hadhihi mil'aqatul ummi. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Min syafatu man hadhihi hadhihi min syafatu Sa'idin. Min syafatu man hadhihi hadhihi min syafatu Sa'idin. Al-Akh Imam, silakan. Kursiyu man hadha? Hadha kursiyul mudiri. Kursiyu man hadha? Hadha kursiyul mudiri. Naam. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Battatu man tilka? Tilka battatul fallahi. Battatu man tilka? Battatu man tilka? Tilka bat Tatul Fallahi. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ustaz, hakibatul man tilka? Tilka hakibatul mudarrisati. Hakibatu man tilka? Tilka hakibatul mudarrisati. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Saubu man zalika? Zalika saubut tabibi. Naam. Saubu man zalika? Zalika saubut tabibi. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Himaru man zalika? Zalika himaru hasimin. Naam. Himaru man dhalika? Dhalika himaru Hashimin. Masya Allah, barakallahu fikum. Latihan keempat. Latihan keempat, latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Saubu man hadha ya Ammarin. Afwan. Saubu man hadha ya Ammaru. Nah, kemeja siapakah ini, wahai Ammar? Saubu, man saubu man hadza ya ammaru. Nah, atau mau pakai komisu juga boleh. Komisu man hadza, hadza komisu. Nah, komisu man hadza ya ammaru. Baik, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Selimut siapakah ini, wahai Fatimah? Lihafu man hadza ya Fatimatu. Naam, lihafu man hadza ya Fatimatu. Al-akh Aslam, silakan. Meja siapakah itu? Itu meja kepala sekolah. Maktabu man zalika? Zalika maktabul mudiri. Naam. Maktabu man zalika? Zalika maktabul mudiri. Naam. Al-akh Abu Abdullah Joko. Abintu, abintu mudarrisi hadhihi. Naam, hadhihi pintu mudarrisi. Naam, apakah ini putri Pak Guru? Iya, ini putri Pak Guru. Apakah abintu, abintul mudarrisi? Hadhihi, naam, hadhihi pintul mudarrisi. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Adzalika himaru Zaidin? La, dzalika himaru Sa'idin. Adzalika himaru Zaidin? La, dzalika himaru Sa'idin. Atau yang atau mau dibalik juga Bang boleh. Ahimaru Zaidin dzalika? Kalau sesuai dengan pelajarannya kita seperti itu. Ahimaru Zaidin dzalika? La dzalika himaru Sa'idin. Tapi berikutnya al-akh Imam, silakan. Di mana sepeda Abbas wahai Muhammad? Ia di jalan. Aina darajatu ya Abbasu? Dia fisari. Naam, di mana sepeda Abbas wahai Muhammad? Berarti aina, aina darajatu Abbasin ya Muhammadu. Aina darajatu Abbasin ya Muhammadu. Hiya, hiya fi syari'i. Ia di jalan. Naam. Jadi bukan ya Abbasu, tapi ya Muhammadu. Abbasnya nanti sebagai mudhaf ilaih. Aina darajatu Abbasin ya Muhammadu. Tayib, berikutnya al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Apakah itu kakek Ammar? Bukan, itu kakek Abbas. Ajaddu Ammarin. Ajaddu Ammarin dalika? La, dalika jaddu Abbasin. Nah, apakah itu kakek Ammar? Ajaddu Ammarin dzalika? La, dzalika jaddu Abbasin. Nah, al-akh Abu Ahnaf. Nah, Ustaz. Di mana pisau ibu wahai Maryam? Ia di atas meja. Aina sikinul ummi ya Maryamu? Huwa fil maktabi. Nah, di mana pisau ibu wahai Maryam? Aina sikinul ummi ya Maryamu? Ia di atas meja. Huwa ala. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Ia di atas meja. Bukan fi ya. Karena artinya di sini di atas. Huwa alal maktabi. Alhamdulillah selesai. Latihan keempat. Latihan kelima. Perbaiki kalimat-kalimat yang salah dengan membiarkan kata yang bergaris bawah. Jadi tugasnya kita ialah membetulkan kalimat-kalimat berikut ini, yang mana kalimat-kalimat ini semuanya salah. Semuanya salah. Nah, kita disuruh memperbaiki. Tapi nggak boleh mengganti kata-kata yang ada garis bawahnya. Ya, yang ada garis bawahnya tidak boleh diganti. Tidak boleh diperbaiki. Selain itu, silakan diperbaiki. Silakan dibetulkan. Taib. Al-Akh Abu Salman Subang. Sayyaratu man hadha. Itu salah. Coba betulkan. Naam Ustaz. Sayyaratu man hadha. Yang benar. Sayyaratu man hadhihi. Naam. Sayyaratu man hadha. Ini salah. Sisi kesalahannya ialah sayyaratu muannas. Hadha mudzakkar. Maka tidak sesuai, tidak tepat. Yang tepat, sayyaratu man hadhihi. Hadhihi. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aina baqaratul fallahi wa fil haqli. Yang benar, aina baqaratul fallahi hiya fil haqli. Naam, ahsant. Aina baqaratul fallahi huwa fil haqli. Ini salah. Yang betul, aina baqaratul fallahi hiya. Hiya fil haqli. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Taholatu Sa'idin hadha. Yang salah. Yang benar. Akhalatu Sa'idin hadhihi. Naam. Akhalatu. Akhalatu Sa'idin hadha. Ini salah. Yang betul adalah akhalatu Sa'idin hadhihi. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Hadha miklamatul waladi. Yang benar. Hadihi miklamatul waladi. Naam. Hadha miklamatul waladi. Yang betul adalah hadihi miklamatul waladi. Al-Akh Aslam, silakan. Kalimat yang salah. Mindilu man hadihi. Hadihi mindilul ummi. Kalimat yang benar. Mindilu man hadha. Hadha mindilul ummi. Naam. Mindilu man hadha. Mindilu man hadihi. Hadihi mindilul um. Itu salah. Yang betul. Mindilu man hadha. Hadha mindilul ummi. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Silakan. Kalimat yang salah. Ghurfatu yasirin dayyikun. Kalimat benar. Ghurfatu yasirin dayyikun. Naam. Ghurfatu yasirin dayyikun. Ini salah yang betul. Ghurfatu yasirin dayyikun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Terhubung Al-Akh Abu Shifa. Naam Ustaz. Fadol, silakan. Dalika akibatu tabibi. Ini kalimat yang salah, yang benar. Tilka akibatu tabibi. Naam. Dalika akibatu tabibi. Ini salah. Yang betul. Tilka akibatu. T tilka haqibatut tabibi. Terakhir Al-Ah Imam, silakan. Kalimat yang salah. Aina miftahus sayyarati hiya fis-sallati. Kalimat yang benar. Aina miftahus sayyarati huwa fis-sallati. Naam. Aina miftahus sayyarati hiya fis-sallati. Ini salah. Yang betul aina miftahus sayyarati huwa fis-sallati. Huwa fis-sallati. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-12. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membaca pelajaran ke-13 bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an astaghfirullah tublik. Tafadzalu hafidhukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.